Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ada yang mau membaca? Man yahfaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala Rasulillahi wa sallim wa ta'ala. Wa ali wa sahbihi abrar. Al-Qaidi muratiba faqar. I'lam wujudika anna abdolaminan. Ayumun Zilu syakka angka wadaran. Zil qulubi. Wanzilu abada illa matlubi. Ilal matlubi. Hasan tabar kalau fik. Ada lagi yang bisa baca? Man, hadir. Alhamdulillah. Mithil qulubi. Ahsanta. Barakallahu fiik. Satu lagi yang bisa? Man. Fadhil Khalid. Jami'il. Alhamdulillah al-'aliyy al-'arfaqi wa jami'i al-asya'i wal-mufarriqi dzil ni'amil wasi'ati al-ghazira wal hikami al-bahirati al-kat. Itu harakatnya sesuai diakhirkan, dibaca semua harakat yang terakhir. Sehingga harakat akhirnya sukun berarti dibaca sukun. Jika harakat akhirnya salam berharakat, dibaca sesuai harakatnya. Karena itu nazm, bentuknya seperti bait syair. Jadi alhamdulillahil ali al-arfaqi wa jami'il asya'i wal mufarriqi dzin ni'amil wasi'atil ghazira wal hikamil bahiratil katira thumma assalatu ma'a salamin da'imi ala rasulil qurashiyil khatami wa alihi wa sahbihil abrari al-ha'izi maratib al-fakhari. I'lam hudita anna afdalal minan ilmun yuzilu syakka anka waddaran wa yakshiful haqqa lidhil qulubi wa yusilul abda ilal matlubi. Baik, kita lanjutkan penjelasan dari Syekh Sa'di rahimahullah ta'ala dalam bait beliau, masih pada bait yang ke-5 kalau tidak salah. Setelah beliau menjelaskan kepada kita tentang al-yaqin, tingkatan dan derajat al-yaqin. Dan juga setelah beliau menjelaskan kepada kita tentang ilmu tersebut, keutamaan ilmu, maka pada bait yang keenam beliau melanjutkan bahwa yang pertama ilmu yuzilu syakka an kawaddaran, ilmu itu menghilangkan asyubuhat dan asyahwat. Kemudian bait yang keenam beliau mengatakan wa yakshiful haqqa lidhil qulubi, dan dengan ilmu itu menyingkap al-haq, tersingkaplah kebenaran sallallahu bagi orang-orang yang memiliki hati. Wa yusilul 'abda ila al-matlubi, dan menyampaikan seorang hamba kepada apa yang dia cari. Inilah di antara keutamaan ilmu yang lainnya yang disebutkan oleh Syekh di sini, bahwa ilmu itu menyingkap kebenaran, menyingkap al-haq. Jadi ilmu merupakan hisnun wa hasin. Sebelumnya beliau mengatakan bahwa ilmu itu menolak, menghilangkan syubhat dan syahwat, maka beliau menjelaskan lagi bahwa ilmu itu menyingkap kebenaran. Sehingga dari sini kita tahu bahwa yang namanya ilm adalah hisnun wa hasin. Apa itu hisnun wa hasin? Atau afwan, hisnun wa kashif. Hisnun wa kashif, bahwa ilmu hisnun wa kashif. Ilmu itu sebagai hisn, tameng. Sebagai hisn, perisai. Ilmu ini menjaga seseorang untuk terjatuh dalam asyubuhat dan asyahwat, sebagai tameng dia. Wakashif, dan juga ilmu ini yakshiful haq, menyingkap. Ilmu itu sebagai perisai dan sebagai penyingkap, menghalangi seseorang, perisai, menghalangi dia supaya tidak terjatuh dalam asyubuhat dan syahwat. Di sisi lain ilmu itu penyingkap al-haq, penyingkap kebenaran. Sehingga dengan demikian yusirul abda ilal matlubi, sehingga dengan demikian ilmu itu bisa mengantarkan seorang hamba kepada apa yang dia cari. Apa yang dicari oleh seorang hamba? Yaitu kebenaran. Yang dicari oleh seorang hamba adalah al-haq, kebenaran. Sehingga ilmu merupakan penyingkap kebenaran. Oleh karena itu, jika seorang talibul ilm, jika diberi dia ilmu an-nafi', ketika dia melihat perselisihan pendapat di antara para ulama tentang suatu permasalahan, dengan adanya ilmu yang bermanfaat yang ada pada dia, dia bisa menimbang dan melihat manalah pendapat yang hak. Dengan ilmu yang ada pada dia, dia bisa mengetahui dari pendapat-pendapat ini mana pendapat yang lebih kuat, mana pendapat yang rajih, mana pendapat yang hak. Karena ilmu itu penyingkap kebenaran, penyingkap al-haq tersebut. Juga ketika dia mendengar syubhat atau syahwat, fitnah yang terjadi, dia bisa menjaga dirinya tidak terjatuh dalam syubhat dan syahwat tersebut. Sehingga ini diantara bentuk keutamaan ilmu, menjaga, menjadi perisai bagi seorang hamba dan menyingkap kebenaran. Bukanlah ilmu itu yang tersimpan dalam kitab-kitab yang dia catat kemudian tidak memberikan faedah bagi dia. Maka ini ilmu yang hanya tersimpan. Maka ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang terlihat, bisa menjaga dia dan bisa membimbing dia kepada kebenaran. Itulah ilmu. Wa yusilul 'abda ila al-matlubi, dan menyampaikan seorang hamba kepada apa yang dia cari. Dan tentunya yang paling dicari oleh seorang hamba adalah ridha Allah Azza wa Jal, jannah Allah Azza wa Jal, inilah nomor satu yang pertama dicari oleh seorang hamba di akhirah, yaitu keridhaan Allah dan jannahnya. Sehingga dengan ilmu seorang sampai kepada yang dia carinya tersebut. Semoga Allah menjadikan kita termasuk ahli jannah dan termasuk orang-orang yang diridhainya. Demikian juga ilmu ini menyampaikan seorang hamba kepada apa yang dia cari di dunia. Apa yang dia cari di dunia. Apa sesuatu yang dicari oleh seorang hamba yang memiliki hati di dunia, hamba yang beriman, yakni adalah isabatul haq, menepati kebenaran. Di dunia, seorang hamba pasti mencari yang namanya kebenaran, menepati kebenaran. Dengan ilmu tersebut menyampaikan dia kepada kebenaran, tepat dia dalam menepati kebenaran. Inilah dua keutamaan yang ilmu yang disebut oleh beliau Al-Imam Sa'di rahimahullah. Dan banyak, sangat banyak jika kita membahas tentang keutamaan ilmu yang lainnya. Maka cukup dengan apa yang telah beliau sampaikan, bahwa keutamaan ilmu yaitu sebagai hisnun, tameng, penjaga, penteng dari jurang asyubuhat dan asyuhat, asyahwat, dan juga dia sebagai penyingkap kebenaran. Di sini beliau sengaja memberi pendahulu dengan keutamaan ilmu. Kenapa? Karena sebagaimana perkara yang kita ketahui, bahwa yang namanya amalan tidak mungkin sah dan tidak mungkin diterima di sisi Allah kecuali dengan ilmu. Kecuali dengan ilmu. Maka beliau mengatakan, I'lam hudita anna afdhalal minan ilmun. Beliau menyebut ilmu sebelum beliau masuk kepada qaid-qaid yang akan beliau sebutkan. Maka beliau memberi pendahulu dengan ilmu. Naam, ilmu harus diletakkan di depan terlebih dahulu sebelum kita beramal maupun kita berucap. Segala apa yang akan kita lakukan, baik itu ucapan atau amalan, harus dilandasi dengan al-ilm. Itulah makna bait yang keenam, wa yakshiful haqqa lidhil qulubi wa yusilul abda ilal matlubi. Kemudian bait yang berikutnya, fahris ala fahmika lil qawa'idi jami'atil masailish shawaridi litartaqi fil ilmi khayra murtaqa wa taqtafi subulal wa taqtafi subulal ladhi qad wuffiqa. Fahris ala fahmika lil qawa'idi. Maka semangatlah kamu untuk memahami kaedah-kaedah ilmu al-fiqh. Semangatlah kamu untuk memahami qawaid, kaedah-kaedah ilmu jami'atil masaili asy-syawaridi, yang mengumpulkan kaedah-kaedah ilmu itu, kaedah-kaedah fiqih, dia mengumpulkan banyak permasalahan yang terpisah. Asy-syawarid yakni yang terpisah, yang berjauhan satu dengan yang lainnya. Itu makna asy-syawarid. Inilah bait yang ketujuh. Fahris ala fahmika lil qawaid. Setelah beliau menyebutkan tentang keutamaan ilmu, maka beliau melanjutkan, oleh karena itu, jika kita telah mengetahui tentang keutamaan ilmu yang kondisinya, kedudukannya seperti ini, maka semangatlah kamu untuk memahami kaedah-kaedah. Kenapa beliau tidak mengatakan semangatlah kamu untuk memahami, untuk mempelajari ilmu, menuntut ilmu? Padahal beliau sebelumnya membahas tentang keutamaan ilmu. Sepantasnya beliau mengatakan semangatlah kamu untuk belajar, menuntut ilmu. Tetapi beliau mengganti ilmu itu dengan qawaid. Semangatlah kamu untuk memahami, mempelajari kaedah-kaedah fiqih. Dijawab oleh para ulama, Terdapat isyarah dari beliau, isyarat dari beliau bahwa ilmu itu bisa didapatkan. Yang namanya ilmu, tidak mungkin dia langsung mendapat ilmu tersebut. Ilmu itu bisa didapat dan bisa diraih dengan cara mengenal kaedah-kaedah al-ilm. Dengan cara mengenal kaedah-kaedah ilmu. dengan dia mengenali qawaid kaidah-kaidah ilmu, maka dia akan meraih ilmu itu dengan kekokohan dan kuat ilmu yang akan dia dapat. Ilmu yang akan dia raih nanti adalah ilmu yang benar, ilmu yang tepat, ilmu yang kuat. Itu dengan memahami qawaid terlebih dahulu. Maka qa'idah atau qawaid ilmu ini akan mengantarkan seorang kepada al-ilmu syar'i, ilmu kitab wa sunnah, dan juga mengantarkan seorang untuk kuat dalam pemahaman ilmu yang dia dapat dan kokoh ilmunya dalam seluruh bidang ilmu, yaitu dengan memahami kaidah-kaidah ilmu. Jami'atil masail syawaridi. Nah, ini sifat qa'idah. Yang namanya qawaid itu mengumpulkan, kaidah itu mengumpulkan banyak permasalahan, permasalahan-permasalahan yang terpisah, semua terkumpul dalam satu qa'idah. Permasalahan-permasalahan tersebut terkumpul dalam satu qa'idah. Jadi permasalahan-permasalahan yang terpisah bisa tercakup dalam satu qa'idah. Hasyawarid ini terpisah, berjauhan. Apa yang dimaksud permasalahan-permasalahan yang berjauhan? Ada dua makna permasalahan-permasalahan yang berjauhan itu. Ada dua makna, bisa saja permasalahan itu berjauhan karena babnya memang berjauhan. Permasalahannya itu berjauhan karena bab yang dalam kitab kita pelajari permasalahan-permasalahan ilmu sangatlah banyak, berjauhan. Jadi babut taharah, permasalahan pada babut taharah, dengan permasalahan babus salah, dalam permasalahan babus zakah dan seterusnya, hajj, al-jihad, as-sawm, al-buyu', banyak permasalahan-permasalahan dan berjauhan antara satu permasalahan dengan pembahasan yang berikutnya. Permasalahan yang berikutnya seperti bab kitab taharah, permasalahan dalam kitab taharah dengan permasalahan yang ada pada kitab as-sawm, kitab hajj, kitab zakah, berjauhan permasalahan itu. Maka dengan kaidah ini permasalahan-permasalahan yang berjauhan itu semua tercakup dan terkumpul dalam satu kaidah. Ini makna yang pertama, maksud berjauhan yakni pembahasannya berjauhan. Pembahasannya berjauhan. Maksud berjauhan yang kedua yakni pemahaman atau yang ada dalam benak dia, permasalahan yang ada dalam benak dia berjauhan. Jadi permasalahan yang ada di benak dia berjauhan. Tidak mungkin seorang dia mengetahui semua permasalahan yang dia bisa menyebutkan semua permasalahan satu persatu, dirinci permasalahan itu terus ada semua di benaknya, tidak. Tetapi permasalahan itu memang berjauhan. Karena bahasanya berjauhan juga, yang ada dalam benak seseorang itu berjauhan. Sehingga dengan kaidah ini dia mengumpulkan seluruh permasalahan yang berjauhan tersebut. Dan mudah. Maka kaidah itu seperti tali yang mengikat permasalahan-permasalahan yang sangat banyak yang terpisah. Dan juga kaidah ini yasirah, ringkas, kata-katanya ringkas, tetapi dia maknanya itu mengikat dan mencakup banyak permasalahan, sehingga thalibul ilm mudah bagi dia untuk mengetahui dan mengenal banyak permasalahan dengan satu kaidah ini, dan juga dia bisa memahami, bisa menghafal kaidah tersebut. Ini diantara keutamaan ilmu al-qawaid. Di antara keutamaan ilmu al-qawaid, mudah untuk dihafal dan ibarahnya ringkas, konteksnya ringkas. Dan juga di antara faedah ilmu al-qawaid yaitu mudah untuk mengajarkannya kepada orang lain dalam memahami hukum-hukum syariat ini. Jika dia mengajarkan kepada orang lain dengan dia menyebutkan kaidah, mudah seseorang itu faham tanpa dia harus merinci permasalahan itu jika demikian dan demikian. Tidak, tapi cukup dia menyebutkan kaidah, maka mudah orang yang mendengar itu faham dengan ibarah konteks yang ada dalam kaidah tersebut. Seperti la dharara wa la dirar, tidak boleh melakukan dharar dan tidak boleh memudaratkan yang lain dalam seluruh masalah, dalam taharah, zakah, buyu', muamalah, semua dalam kaidah ini tercakup banyak permasalahan. Innamal amalu binniyat, semua amalan itu tergantung pada niatnya, mencakup banyak permasalahan dan mudah untuk difahami dan diajarkan kepada orang lain. Jelas, dan juga kata-kata kaidah itu jelas tanpa kita harus merinci seluruh permasalahan tersebut. Maka ini sifat daripada kaidah, bahwa kaidah itu mengumpulkan permasalahan-permasalahan yang terpisah. Fahris, maka semangatlah untuk memahami, kamu untuk memahami qawaid al-qawaid, kaidah-kaidah ilmu al-fiqh, jami'atil masail asy-syawarid, yang mengumpulkan permasalahan-permasalahan yang terpisah. Litartaqi fil ilmi khaira murtaqa, litartaqi fil ilmi khaira murtaqa, wa taghtafi subla alladhi qad wuffiqa, hingga kamu meraih dalam ilmu pada tingkatan yang lebih tinggi. Hingga kamu meraih pada ilmu pada tingkatan yang lebih tinggi. Dengan kita mengenal qawaid al-fiqhiyah atau kaidah-kaidah ilmu, kita naik tingkat ilmu kita, lebih berkualitas ilmu kita, lebih tinggi kedudukan ilmu kita. Wa taqtafi subla alladhi qad wuffiqa, dan dengan itu juga kamu telah meniti, menapaki jalannya orang-orang yang telah diberi petunjuk. Kata beliau, fatartaqi fil ilmi khaira murtaqa, yani hingga kamu meraih pada dalam ilmu pada tingkatan yang lebih tinggi. Jika seorang bisa memahami kaidah-kaidah fikih ini dengan benar, maka tentunya dengan itu dia naik tingkatannya dalam ilmu. Karena seorang tidak mungkin dia bisa kokoh dan kuat ilmunya kecuali dia memiliki kekuatan dalam kaidah-kaidah memahami qawaid al-fiqhiyah tersebut. وَتَقْتَفِي سُبُلَ الَّذِي قَدْ وُفِّقَ, dan dengan itu juga, yakni dengan kita mempelajari kaidah qawaid al-fiqhiyah ini, dengan itu kita telah mengikuti, menapaki, meniti jalannya orang-orang yang telah diberi taufiq. Maka ini bukan perkara yang baru. Maksudnya beliau di sini, bahwa apa yang aku sampaikan, bahwa qawaid itu adalah perkara yang penting untuk dipelajari, ini bukan perkara yang baru. Bukan perkara yang baru, tetapi ini adalah jalannya orang-orang yang diberi taufik. Bukan perkara yang aku buat-buat sendiri, tetapi dia adalah perkara yang sudah diajarkan pula oleh para salafus salih dan orang-orang yang mengikuti mereka. Maka barang siapa yang mempelajari dan bisa mendapat memahami kaidah-kaidah ilmu agama ini, maka dia telah berjalan di atas jalannya orang-orang yang diberi taufik oleh Allah dari salafus salih. Terlebih khusus kaidah-kaidah yang besar, kaidah-kaidah al-kubra. Jadi sana ada qawaid al-kubra dan qawaid as-sughra. Qawaid al-kubra itu yang kita kenal ada 5. Atau ada banyak qawaid kubra, tapi itu yang lebih utama, yang lebih penting. Baru setelah itu bercabang padanya kaidah-kaidah yang kecil. Itu makna dari wataqtafi subla alladhi qad wuffiqa, makna bait yang ke-8. Kemudian bait yang berikutnya, wa hadhihi qawaidun nadhamtuha min kutubi ahli al-ilmi qad hassaltuha jazahumul maula 'azimal ajri wal 'afwa ma'a ghufranihi wal birri. Nah, kita selesaikan pendahulu. Ini masih bait ini adalah pendahulu sebelum beliau masuk kepada kaidah intinya. Wa hadhihi qawa'idun nadhamtuha. Ini dan ini adalah kaidah yang aku susun dalam bentuk nazm. Ini adalah kaidah yang aku susun dalam bentuk nazm. Jadi bukan matan, bukan dalam bentuk matan, tetapi dalam bentuk bait nazm. Dan inilah kaidah yang aku susun yang dalam bentuk nazm. Min kutubi ahli al-ilm qad hasaltuha, dari kitab-kitab para ulama yang telah aku dapat. Dari kitab-kitab para ulama yang telah aku dapat. Jazahumul maula azimal ajri, semoga Allah azza wa jal membalas kepada mereka, kepada para ulama, pahala yang besar. Wal afwa ma'ghufranihi wal birri, serta ampunan dan maghfirahnya dan kebaikan kepada mereka. Ini aku mohon semoga Allah membalas kebaikan para ulama dengan balasan yang besar, dan juga semoga Allah mengampuni dan memberikan maghfirahnya kebaikan kepada mereka. Kata beliau, wa hadhihi qawa'idun nadhamtuha, dan ini merupakan kaidah-kaidah yang aku susun dalam bentuk nadhm. Wa hadhihi adalah isim isyarah lil qarib. Wa hadhihi, ini dijelaskan kepada ulama bahwa isim isyarah itu tidaklah digunakan kecuali pada sesuatu yang ada. Ketika kita menunjuk ini atau itu, yang ditunjuk itu harus ada. Tidak mungkin kita katakan isim isyarah ini padahal tidak ada barang tersebut, sesuatu itu tidak ada. Maka ini bukan isim isyarah itu digunakan pada sesuatu yang ada. Tapi lihat di sini sebuah iskal, ada iskal dalam ucapan beliau di sini. Wa hadhihi, dan ini adalah kaidah yang aku susun, yang telah aku susun. Padahal beliau belum menyebutkan kaidahnya. Ya kan? Tapi beliau sudah mengatakan ini. Padahal pasti belum disebutkan kaidahnya. Makanya sebuah iskal. Nah, dijelaskan oleh para ulama. Jawabannya ada dua. Ada dua jawaban. Jawaban yang pertama, bahwa kaidah yang beliau maksud di sini itu sudah ada. Tapi di mana? Dalam benak beliau. Jadi beliau sudah sebelum menulis wa hadhihi qawaidun nadhamtu, sebelum beliau menulis ini, itu beliau sudah ada, sudah siap dalam benak beliau apa yang akan beliau tulis dari kaidah tersebut, sehingga dihukumi sebagai sesuatu yang ada. Dan ini maksudnya, yang ada dalam benak saya ini adalah kaidah yang akan saya sebutkan nanti, itulah yang ada. Ini yang pertama. Dari mana kita bisa mengambil jawaban ini? Dari kata beliau yang berikutnya, bait yang berikutnya, min kutubi ahli ilmi qad hasaltu, dari kitab-kitab para ulama yang telah aku dapat. Berarti beliau sebelum menulis ini, beliau sudah melihat, beliau sudah membaca kitab-kitab para ulama, dan beliau bisa mendapat kaidah-kaidah yang disimpulkan oleh para ulama, sehingga didapat oleh beliau, baru beliau mengatakan ini yang sudah saya dapat, ini kaidah-kaidah yang sudah saya dapat dan ada di benak saya adalah qawaid yang akan aku susun nanti. Ini makna yang pertama, isim isyarah itu dimaksudkan kepada apa yang ada dalam benak beliau. Makna yang kedua, atau jawaban yang kedua, bahwa asy-syekh di sini, kemungkinan yang kedua, beliau menulis bait ini setelah beliau selesai dari menulis kaidah terlebih dahulu. Jadi beliau menulis bait muqaddimah pendahulu bait ini setelah beliau menulis kaidah terlebih dahulu. Jadi ini bukan perkara yang asing. Seseorang kita saja jika menulis suatu permasalahan, kita fokuskan pada yang inti, yang asalnya terlebih dahulu. Kita catat, kita karang perkara yang inti, yang asalnya. Selesai dari pencatatan perkara yang inti, sudah selesai, baru setelah itu kita beri mukaddimah. Baru setelah itu kita beri mukaddimah, bukan perkara yang asing. Sehingga bisa saja beliau, pendahulu ini beliau tidak menulis, tapi beliau langsung menulis kaedah-kaedah terlebih dahulu, sampai selesai dari penulisan kaedah, baru beliau memberikan mukaddimah. Jadi ini, wahadihi ini, itu pada kaedah-kaedah yang sudah ditulis di awalnya, yaitu kaedah-kaedah terlebih dahulu. Itu sebuah faedah. Ilafat isyarah, wahadihi. Qala wahadihi qawaidun nazamtuha. Inilah kaedah-kaedah yang telah aku susun dalam bentuk nazam min kutubi ahli ilm qad hassaltuha, dari kitab para ulama yang telah aku dapat. Di sini beliau menyandarkan ilmunya kepada ahlul ilm, dan beliau tidak menyandarkan ilmunya kepada dirinya sendiri. Inilah diantara perbuatan orang yang memiliki keutamaan, perbuatan orang yang memiliki keutamaan dan sifat yang mulia. Dia tidak menisbahkan bahwa ilmu yang akan beliau karang ini dari dia, dari usaha dia, dari keseriusan dia dalam membahas, kemudian dia bisa menghasilkan, bisa mendapati kaidah ini, tidak. Tetapi beliau menisbahkan, menyandarkan ilmunya itu kepada para ulama, yakni ahlul ilm. Sehingga sebagaimana yang dikatakan, la ya'rif ahlul fadli illa dawuh. Seseorang itu tidak bisa mengetahui keutamaan orang yang berilmu kecuali dialah orang yang memiliki ilmu, kecuali dia orang yang memiliki ilmu. Sehingga inilah beliau, beliau seorang alim, seorang yang berilmu, maka beliau mengetahui kadar kapasitas para ulama, sehingga beliau tidak menyandarkan ilmu itu kepada dirinya, kepada para ulama. Dan juga dijelaskan oleh Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, beliau menjelaskan bahwa kaidah-kaidah yang akan beliau tulis ini adalah diambil semuanya, terdapat dalam kitab Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Syekhul Islam Ibnu Qayyim rahimahumullah. Jadi kaidah yang ditulis Syekh Sa'di di sini itu semua ada dalam kitab Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan muridnya Ibnu Qayyim rahimahumullah. Dua imam yang ma'ruf, yang masyhur dalam Islam, yang semua kembali, banyak para ulama kita semua kembali dan sangat butuh dengan kitab-kitab mereka berdua ini, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim. Sehingga Imam Sa'di termasuk di antara para ulama yang paling sering mengambil, merujuk pembahasan-bahasannya kepada kitab Syekhul Islam dan Ibnu Qayyim rahimahumullah. Kemudian jazahumul maula, semoga Allah membalas mereka dengan balasan yang besar, wal'af, dan memberi ampunan dan maghfirahnya serta kebaikan kepada mereka. Di sini Syekh berdoa kepada para ulama, berdoa kepada orang yang memiliki keutamaan, orang yang memiliki kemuliaan. Karena dengan ulama lah, dengan para ulama lah kita mengetahui ilmu, kita bisa mempelajari ilmu agama ini. Maka beliau mendoakan kebaikan kepada mereka. Maka hendaknya kita mendoakan orang-orang yang ahlul ilm, para ulama, para da'i yang berdakwah di atas sunnah. Maka hendaknya kita mendoakan mereka dengan kebaikan. Karena mereka lah orang-orang yang menjaga dakwah, menjaga dakwah ini dari berbagai macam kerusakan. Maka pantas, mereka lah orang yang pantas untuk kita doakan. Asir wal alaniyah, kita doakan secara sembunyi, demikian juga kita doakan mereka secara terang-terangan. Semoga Allah mengampuni dan memberikan ampunannya kepada mereka semua. Qala wa hadha, kata Syekh Sa'di dalam syarahnya, beliau menjelaskan, wa hadha li anna ma'rifat al-qawaid, kata beliau, dan ini, yakni aku jelaskan ini, yang aku jelaskan ini, bahwa penting untuk mengenal qawaid, karena mengetahui, mempelajari, mengenal qawaid, min aqwal asbabi litashhiril ilm, merupakan salah satu dari sebab yang terkuat untuk memudahkan ilmu, untuk memudahkan dia mendapat ilmu. Mudah seseorang dengan mengenal kaidah ini, dia mudah untuk mendapat ilmu dengan cara yang benar dan dengan pemahaman yang tepat. Wa fahmu, dan mudah untuk memahaminya. Wa hifdhuhu, litasir ilmi wa fahmihi wa hifdhihi, mudah untuk memahaminya, mudah untuk dihafalkan. Lijam, kenapa mudah? Karena lijam'iha al-masail, al-masaila al-mutafarriqah. Karena kaidah itu mengumpulkan permasalahan-permasalahan yang terpisah di kalamin jami', dengan ungkapan-ungkapan atau dengan konteks yang jami', yang mencakup menyeluruh, dengan konteks yang menyeluruh. Tapi dengan ini kita selesai dari pembahasan muqaddimah, masih dalam muqaddimah beliau. Kemudian kita akan masuk pada kaidah yang pertama pada pertemuan yang akan datang bi'idznillah, yaitu tentang kaidah niat. Wa niyyatuna syartun li sa'iril amal. Juga jangan lupa untuk dihafal. Ini kita sudah nambah tiga kaidah, ada tiga bait lagi, 7 sampai 10. Bait ke-7 sampai bait ke-10. Yaitu dihafal. Ilahuna subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.